Ciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah ta.